tegun ku memandangmu saat kau tinggalkan ku menangis. Bodohnya aku mengarahmu, jelas sudah tak kau pedulikan cintaku. Mestinya tak ku sadari betapa perih cinta tanpa balasan. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukai. Akhirnya